فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري يسر. بسم الله الرحمن الرحيم. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila yawma nad'u kulla unasim bi imamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wala yuslamuna fatila waman kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Walaqad karramna lan teman-teman mulyakna sapa ingsun Allah to memberi kehormatan, memberi anugerah kehormatan. Faddalna tegese ngutamano ingsun Allah Bani Adam ing anak turune Nabi Adam. Tak kei kehormatan bil ilmi kelawan pengetahuan, kelawan ilmu, tapi pengetahuan. Wan nutki lan isane omongan dialek. Wa tidalil khalqi lan keseimbangane bentuk. Wakti dalil khalkilan keseimbangannya kejadian atau bentuknya. Wakiri dalika lan saliannya mengkono-mengkono ilmu lan nutku. Wa minhu lan iku setengah sangking takrim. Bentuk kehormatannya Bani Adam. Toha rotuhum utawi sucine Bani Adam. Suci badal mauti sa'uze mati. Buat tendang ke batang maksudnya. Wa hamalnahum fil barri. Wa hamalnalan muat sopo ingsun. Sehingga keitumpangan sopo ingsun hum ing Bani Adam fil bari ing dalam daratan. Tak tumpakno alat dawa bi ing atase piro-piro dabah, piro-piro kewan. Wal bakhri lan numpang ning segoro ala suhuni ing atase piro-piro kapal, tei perahu. Warozakna lan mari rizki ingsun hum ing Bani Adam minat toibati sangking piro-piro barang sing apik, sing positif, sing toib. Wa faddalna lan mutamakno ingsun hum ing Bani Adam ala kasirin ngalahno ning gone kelompok akeh mimman bayane saking apa wae kholakna kang nyiptakno sapa ingsun kalbaha ini ka pira-pira rumangkang pira-pira kewan wal wuhusi lan pira-pira kewan sing galak sing liar. Ingsun mutamakno Bani Adam tafdilan kelawan utama tenan. Faman mongko teman tengene lafat man kholakna mimman kholakna iku bi makna mimma au ala babiha utawa ing atase babe man watas malu lan mengko apa man al malaikata ing malaikat wal muradu te perkara kang den kersano iku tafdhilul jinsi iku ngutamakno jenise manusa ngalahno jenise malaikat mboten berbanding individu mboten wal ilzamu lan ora dadi konsekuensi ora dadi keharus rotihi. Apa mulyane sebagian individu-individune manusa? Idhum katib afdalul wa utama minal basari dibanding manusa, ghairil anbiya'i kang ora nabi. Uskur ilinga sira Muhammad yaumanatu ing dalem dinane ngundang sapa ingsun kula unasin ing saben-saben manusa. Tak undang di imamihin, kelawan imame, pemimpine kula unasin. Nabiyihim tegese nabine kula unasin. Fayuqalu maka den ucapno apa ngene ya ummata fulan den he ummate fulan au bi kita bi amalihim utawa tak celuk kelawan catetan ngamal-ngamale annas. Fayuqalu maka den ucapno apa ngene ya sahibal khairi he wong sing duweni kaabda sahibas syari he wong sing duweni kaelekan wa huwa utawi ikilah yaum iku yaumul kiamat di dina kiamat. Paman mengkoti sapani wong uti aku dan paringi sopaman minum sangking nas kita bahu ing catatan iman biaminihi kelawan tangan tengen iman wahum teman kuasu ada upiro perong sing bejo ulul baso iritur kang duheni piro piro mata hati duwe basiro fitunya ing dalam dunia faulai kapongkoti mengkono mengkono man iku yakro unai kumoco sopaman kita bahu ing kita peman Walai zlamuna ora den ngani ngaya sapa man yung kasunat kese ora den ngani ngaya sapa man min akmalihim sanging pira-pira ngamali man. Fatilan kelawan sidik banget. Ekodro kosrotin nawat. Sak kadar kulit arine biji kurma nggih kuna nak manani kulit ari te kulit. Kulit nggih kulit ari. Waman disapani wong kana ana sapa man fi hadi ing dalam ikilah dunya fi dunya tekse ing dalam dunya iku ama iku picek. Picek utawa raroh anil haki sanging barang hak. Wong sing zaman ning donya picek bahwa mengko teman fil akhirat ing dalam akhirat ku akma iku wis picek. Antori qotin najat sanging dalan keselamatan wa qiraatil Qur'ani lan maca Qur'an. Wa adallu lan wis sesat apane sabilan apane dalane utawa arai. Adu tegese luwe adu apane torikon apane dalane. Anggu sanging hak. Wa nazala fi saqifin wa qad sa'aluhu ayu harrima wadiyim wa alakhu alaih. Ini kisah kodiyah ini kalau terang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tengah ayat. Wa laqad karramna napa bani adam. Wa laqad karramna bani adam. Ngendikane pangeran nani rujuke teng pangeran nggih. Ini ki kaidah unipun nggih. Nah niki rujuke teng Allah Subhanahu wa taala. Niki penting kula aturaken nggih. Nah rujuke Allah Subhanahu wa taala. Artinya makna kehormatan adalah makna menurut versinya Allah nggih. Karena istilahku mulyakno bani napa? Adam. Aku Allah mulyakno bani Adam. Sehingga niki sito-sito nggih ben sampean ngerti. Rukun isnad teng mriki sing sebagai musnad ilah Allah. Berarti mulyane bani Adam niku mulya sing cara Allah. Terus mulya cara Allah niku sepundi? Nggih, mulya cara Allah niku napa? Sepundi. Karena ada kemuliaan menurut manusia, misalnya wong sugih, presiden, menteri, orang kaya. Juga ana mulya cara ukurane sinten Allah Subhanahu wa taala. Lah nani rujuke teng Allah. Ini kula terangaken. Ngendikane Allah taala Bani Adam itu tak mulia no. Lan Bani Adam tak kei kesempatan iso memperdayakan okay, kendaraan baik yang darat maupun kendaraan apa? Laut. Dan mereka saya beri rizki minat toibat, sesuatu yang positif. Misalnya bergizi baik, halal, terus punya dampak positif. Namanya apa? Toibat. Misalnya wafat dolnahum ala kasirim miman khalaqna napa tafdila. Terus Bani Adam niku kemuliaane di atas rata-rata makhluk yang lain. Ayat ini menjadikan ideologi-ideologi besar dunia. Ini iki rungokno tenan nggih ben sampean nak ketemu pangeran selamat nggih. Iki pancen angel Mas ngaji niku niate kudu golek selamat ning Allah Subhanahu wa taala. Kula terangaken nggih. Mundiki kula tanggung jawab ning ngarepe Allah, ning ngarepe sampean ku gampang, ora ono. Ini tanggung jawab ning ngarepe pangeran. Mulyane Bani Adam itu berdasar hukum yang dirancang atau yang didesain atau yang ditentukan Allah. Bukan mulya dengan rancangan hukum yang diciptakan Allah manusia. Nah sampean tangkel, maksudnya seperti Gus, maksudnya ngeten. Kita hidup misalnya di zaman jahiliyah. Anak putri dari awal dianggap beban ekonomi sehingga punya tradisi nak di anak wedok dipendem urip-urip karena dianggap problem secara sosial secara ekonomi. Di Cina karena ledakan penduduk sudah menjadi problem nasional, setiap kelahiran dianggap problem. Lagi lahir sudah dianggap apa? Problem. Sehingga di Cina ada undang-undang wajib anak satu. Indonesia dulu juga sama, tapi lewat KB. Masih tidak satu tapi pinter dua. Romolane rata-rata kiai ku nentang kabeh. Niki kula cerita. Artinya anak tiap lahir cara Allah nggawa kehormatan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itu dari segi hukum agama. Kemudian menurut hukum rasional terserah masing-masing. Dalam negara yang penduduknya kecil disuruh produksi anak saat aki-aki untuk memperpadat penduduk, misalnya daerah transmigrasi.

nanti tingkat pertumbuhan sapi dengan deposito malah cepat sapi. Podo-podo belanja sak miliar untuk sapi biro-biro. Faham ya? Artinya kamu jangan pernah yakin kalau pertumbuhan haram itu lebih hebat dibanding pertumbuhan apa? Halal. Selama ini kita akan bodoh. Mosok Gus barang halal iso ngalahno barang haram. Faham ya? Sama kok sing melarat itu ketemu melarat. Misalnya Cina kere duwe deposito mok 1 juta. Demi anake didepositokno. Bungane 1 juta kira-kira sak wulane mok 8000 napa 800 napa. Pinten? 1000 ya, 1000 ya. Sekira-kira 1000. Kowe kak kaji utawa ora kaji petani. Duwe dhuwit 1 juta anak emprecet kanggo tukokno pitik. Kabeh, padha kabeh. Kira-kira bungane dhuwit 1 juta ning deposito ampek perkembangan pitik iku kira-kira banter putih. Banter pitik. Lah umat Islam ku bodoh. Artinya sebetulnya kita punya jalan keluar secara halal itu napa? Ya kula sering diundang pakar-pakar seminar tapi tidak seminar terbuka, mau khusus pakar. Kula pancen mboten ate kula teko teng seminar terbuka. Ngenterang lucu-lucu malah ora paham-paham. Jadi kula sering diundang misalnya bareng profesor jadi podo-podo tek warase, maksudnya ini mboten repot. Cara gawe rumus mboten napa? Mboten repot. Kalau mesti teko nak diundang ngoten iki karena jelas ya paling orang 6 orang 8 ndak lebih. Gua kuwi wong pinter pancen yo angel ngoten maksude niku pancen. Oleh wong pinter sing waras yang tidak terkontaminasi. Ini peringatan bagi jamaah yang ngaji di sini bahwa Allah punya sunnah bahwa kehalalan itu bisa tidak halal dengan haraman. Kita kan cara berpikir kan diskriminatif misalnya. Selama ini bank-bank konvensional lebih canggih ketimbang bank syariat. Apalagi ada tudingan bahwa bank syariat ya tidak beda jauh dengan bank konvensional. Kita cara membandingkan mesti bank dengan bank. Itu bodoh perbandingan apa? Bodoh. Mestinya cara membandingkan kita tidak usah bank dengan bank. Faham ya? Uang deposito ada 1 miliar di bank ya mana? Ditukok ada sapi 1 miliar buat ternak ya apa? Mana? Dan itu tidak kalah tingkat produktivitasnya tidak apa? Kalau ini bakdo ngaji ini sampe mikir tenan teng anak. Saake anake wong dolim iso kompetisi secara sehat mergo wong tuane mikir tenan. Lho anake santri saenake dhewe ning rumah iki. Kadang malah kelahiran anak loro cek kumpul mertua. Upiyo le didik agama. Lho kula nate melarat lho, saya sampean jangan kira kalau saya tidak pernah masalah, saya pernah melarat. Tapi kula riyen ndonga teng pangeran ya Allah, saya tidak bisa, tidak boleh menterlangkan anak. Kula agar maca ayat Farouq itu wisin ya pangeran. Gunane apa ana ayat faraid nak mati bludas bludus. Wis bludas bludus malah sing nglepas jenazah mesti nak wonten hak adami nggih hubungi keluarga. Ora duwe tirkah dite hak napa? Ada. Mati ra sopan. Mati mboten napa? Sopan. Padahal bayangane Quran mati duwe tirkah, nak duwe tirkah dibagi. Sampai Nabi ngendikan idza mata ibnu adam ing koto amaluhu ilamin salasin. Salasin dimulai sedekotin jariatin. Tapi nek ora di sedekotin jariatin, ya mata-mata tenan ora ana ilamin salasin, ora ana sedekotin. Mata beneran. Padahal jelas-jelas nek hadis ilau dimulai ilah min salasin apa? Pertama apa? Sedekotin jariatin. Jadi kaya menak mati, kepengen ora ingkoto amaluhu, kepengen ora putus kudu dimulai duwe sedekotin jariatin. Au ilmin yang tafa'ubi malah ora wong alim ya ora. Paham ya? Awaladin solikin, nak ora duwe sedekah jariyah angel. Wong mulai lahir wis utangan, engko ngaji dititipno wong. Misalnya mondok nek buat titipno wong, nah tepakan kiai ini kedonya perangan wedhus terus. Paham ya? Ini harus dipikir, umat Islam cara berkompetisi itu tidak sehat. Orang-orang zalim punya ketertiban yang luar biasa, sementara wong soleh duwe amburadul sing luar biasa. Bapak kula nurin kula paling kula kenang saking bapak kula setunggal sering ngendikan iku. Kejahatan yang tertib itu akan lebih unggul timbang kesalehan yang tidak tertib. Lu coba sekarang sampean lihat. Pengedaran narkoba itu di-manage secara tertib mulai kelas nasional sampai kelas lorong-lorong gelap. Sementara pengedaran kebaikan tidak di-manage secara tertib. Ngaji sak kobri, dakwah yang ngenteni ana sing ngundang. Itu dakwah kok ngenteni diundang wong. Aron sing mudang nggih mboten purun apa? Dakwah. Bareng ana jamaah tablek gak terima. Mergo ora kelompoke dhewe. Lu apa-apaanen. Nggih kula warai iki. Ini biar jadi peringatan. Jadi Islam cara memandang dzurriyah itu luar biasa. Cara memandang napa? Dzurriyah. Sampai nabi-nabi mesti dongane Rabbi habli min ladunka dzurriyatan napa? Thayyibatan. Dan itu dimulai dari punya aset. Aset ekonomi. Ini bukan berarti kita kedunyan kok. Tenumannya dari awal wajah itu mesti melibatkan di amwa likum. Harus ada unsur malnya. Mal ini kemudian setelah menjadi tirka ke anak kita menjadi aset perjuangan. Aset apa? Perjuangan. Mulanya bakdo ngaji ini adat istiadat radhi popo belas umareni. Mula ngantil kulon umareni. Apa? Umareni. Bisa kok, kalau bolak-balik sering gitu. Itu bisa, gitu tadi. Kalau Cina bisa depositokan 1 juta untuk anak yang baru lahir, kita juga bisa 1 juta untuk beli ayam. Karena ayam juga nanti akan berkembang. Wedhus guru ya akan berkembang. Mulanya saya bilang, para pakar-pakar itu saya bilang, mereka kadang kan begini ya, seminar itu kadang tumpul itu kan begini ya, bank konvensional yang pakai bunga dibandingkan dengan bank yang mengklaim apa? Syariat. Sehingga sing dihitung reputasi BRI banding bank muamalat, reputasi BNI banding bank BMT. Itu perbandingan yang salah. Kita dalam beragama perbandingannya tidak harus bank versus bank, tapi halal versus haram. Paham ya? Kalau 1 miliar bisa berbunga cepat karena deposito, 1 miliar juga bisa cepat saat Anda investasikan untuk ternak sapi. Paham ya? Kira-kira sama Anda, mungkin cepat sapi kan? Sapi, oke, belajar sapi 1 miliar ini ngomong penggemukan tok cepat suka. Wes banding paling sial, paling kecepet sitok mati, paling banter. Dalam kecepet mati podo, dan di bank juga ada resiko, kadang banknya ya bangkrut. Kok bank Senturi, itu kan jono apa? Bangkrut. Ini penting kalau aturakan, ya, karena dzurriyah thayyibah itu penting sekali. Sebab itu Nabi Ibrahim, ini rungokaken. Nabi Ibrahim ketika dakok Nabi Ismail tenggene Mekah. Pertama mohone teng pangeran urusan rezeki, urusan ketahanan hidup. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzisarin inda baitikal muharram. Terusane sebuti, Rabbana liqimus sholata faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samar. Ya Allah, ini anak saya letakkan di tempat yang jauh dari tanaman, jauh dari makanan. Saya tolong ya Allah supaya daerah sini daerah lintasan perdagangan, sehingga anak saya punya ketahanan hidup. Tenggene juz setunggal ki wonten teng surat Baqarah. Rabbi jal hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samar. Apa Nabi itu kedonyan? Apa Nabi itu materialistik sehingga setiap kali dungo mesti ngelibatno urusan rezeki? Karena hidup ini pasti butuh yang namanya ketahanan hidup pasti napa? Sampai anak Julius Benas sajdatane diwari warzuqni. Ora-ora bifirli tok. Rabbi firri warhamni wajburni cek ono napa? Warzuqni. Sing biasane nak ngomong ra dhuwit oleh maca kol-kolah fase warzuqni. Tapi itu menjadi satu pelajaran betapa sebuah agama, sebuah perjalanan kebaikan itu tidak bisa melepaskan yang namanya unsur ketahanan apa? Hidup. Kalau sampean tanya, bandingannya gimana Gus? Bandingannya adalah kita takut saat kebatilan lebih cepat, lebih kuat. Ojo sampai kita ngalami kok ning sinetron-sinetron niku. Sing numpak cawuh ayu katokan cuwekak mbluwodor, supire iku mantan santri, kuwetunan. Nak diundang pas sholat, tinggal sentak-sentak entah-sentak ya karena saya ini gambarannya ngonten sing di dunia Cina, satpame alumni pondok sing di dunia ora sholat, satpame alumni pondok ya memang itu takdir ya, tapi kita bisa merubah sebetulnya dengan kompetisi yang baik, karena dimulai dari anak kita lahir, dimulai dari hal-hal yang kecil, misalnya anak melahir aku yang melarat, misalnya kayak pitik loro coba pitik didol, kok bapaknya rokokan ya kok lucu. Bisa dimulai dari hal-hal yang mudah, nopo? Bisa.